Di tengah terang malam, kukutip satu nama di antara keluh dan kesah. Rembulan menertawakanku, seolah ia tahu tentang aku dan laraku. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar api, tak akan mampu ku sirami. Sengajakah kau kirimkan undangan?